Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama Iksan dalam reportase Radio Kekuningan. Sahabat, ada satu lagi pendengar radioku yang punya usaha kuliner dan pastinya enak dan juga berkah. Mungkin kuliner seblak sudah banyak kita jumpai. Sekarang cobalah seblak aneka topping di saung AATT Windu Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Radio Kekuningan yang terus memberikan inspirasi bagi para pendengarnya. Khususnya kami yang sehari-hari berada di tempat usaha saung AATT Windu Haji, radioku menjadikan pelanggan kami betah dan makin banyak peminatnya. Usaha yang saya bangun kurang lebih 1 tahun dengan ciri khas kuliner seblak beraneka topping di dalamnya mendatangkan rezeki yang barokah khusus untuk keluarga tercinta kami. Saung AATT yang berlokasi di Jalan Cutnyakdin Windu Haji juga melayani delivery order sehingga banyak para pelanggan setia tinggal pesan kami antar sesuai waktunya. Untuk itu, kami sangat berterima kasih kepada Radio Kekuningan yang selalu mengedukasi kami dan menginspirasi usaha kami. Sukses dan jaya selalu di udara untuk Radio Kekuningan. Jangan lupa saung AATT Windu Haji. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian reportase Radio Kekuningan. Peduli sesama itu dalam mulia, apalagi yang sambung hati bersama media tercinta Radio Kekuningan. Iksan pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.